Nomor 1. Pagi, sepi, mato. Jumatan telah dekat, aku pun hampir tamat. Salah satu datang memberi pisang. Sepiring isi 4, satu habis mereka lumat. 3 tersisa. Terima kasih Bung dan Nyonya. Tak baik menolak rezeki, katanya aku. Nomor 2. Pagi, sepi, basa-basi. Di sini kopi dibagi-bagi, pahit, manis, dan agak. Kental, encer, dan sebut saja lainnya. Mufakat aku pesan, kopi pahit agak encer. Kopi datang sesuai pesanan, dan sepiring pisang yang kukira adalah kesalahan. Ternyata sebuah penghargaan bagi aku, bukan pelanggan yang mau pagi-pagi datang.